Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Ini sesi yang ke-12 dari kajian kita membahas Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab yang ke-9 dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm. Iya. Baik, telah kita mulai baca awal hadits Ibnu Abbas di bab yang ke-4, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ath bin Jabal ke Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat ini maksudnya dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah riwayat, iya. Ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Jadi ini dari penulis tegas ya, beliau ingin menafsirkan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah itu artinya dakwah kepada apa? Dakwah kepada tauhid. Ya. Dan riwayat itu sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Dan yang dimaksudkan dengan kepada mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu dan amalan dibangun di atas hal tersebut dalam bentuk mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Iya. Dan sudah kita terangkan ya, bahwa awal kewajiban adalah dakwah kepada tauhid. Bukan awal kewajiban seperti yang dikatakan oleh ahlul bid'ah, awal kewajiban adalah an-nadhar atau al-qasdu ila an-nadhar, tapi awal kewajiban adalah seorang berdakwah, seorang bersyahadat la ilaha illallah. Jadi ini adalah awal kewajiban di dalam dakwah yang harus diketahui. Fa in hum apa'u kalidalik, kalau mereka telah taat kepada engkau di dalam hal tersebut. Iya. Nah, maksudnya kalau mereka telah taat kepada engkau, mereka telah bersaksi la ilaha illallah, telah terikat dengannya, dan mereka telah kafir dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena itu konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari tauhid. Kalau mereka telah taat kepada engkau dalam hal tersebut, maka fa'alimhum, beritahukanlah kepada mereka annallaha iftaradha alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla, bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam kepada mereka. Iya. Ini bertahap ya, dari tauhid tadarruj bertahap kepada salat 5 waktu. Kalau dia sudah terima tauhid diamalkan, pindah kepada salat 5 waktu. Setelah itu kalau dia terima salat, pindah kepada zakat. Ini terdapat tadarruj, ya, bertahap di dalam berdakwah. Jadi orang kalau mendakwakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu sekadar apa yang bisa diterima oleh akal orang, apa yang bisa dia pahami. Kalau disampaikan sekaligus, kebanyakan orang tidak bisa langsung memahami sekaligus. Maka diberikan satu persatu, bertahap, diberikan secara bertahap. Iya. Sama kalau ada kesalahan, kesalahan itu kadang diingatkan sebagian kesalahannya, dengan sebagian yang diingatkan itu sudah cukup sebagai peringatan untuk yang lainnya. Tidak mesti didikte satu-satu, 1, 2, 3. Iya. Karena itu Nabi ketika menegur istri-istrinya dalam surat Tahrim itu, Ya, disebutkan bahwa beliau arrafa ba'daha wa a'rada an ba'd. Beliau menjelaskan sebagiannya, beliau berpaling dari sebagian yang lain. Beliau tidak terangkan semuanya. Iya. Maka bentuk dari tadarruj itu penting. Bertadarruj di dalam dakwah. Iya. Dan terdapat al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Jadi mulai dari yang terpenting, setelah itu yang penting setelahnya. Jadi kalau ada prioritas, maka dilihat yang paling pentingnya dari prioritas tersebut, baru dipindah kepada yang lainnya. Iya. Dan di sini terdapat kewajiban sholat lima waktu ya. Dan Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman sendirian. Iya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Dan siapa yang mengikuti dari madhab mereka, termasuk diantaranya Neo Mu'tazilah di masa sekarang, orang-orang Hizbut Tahrir, ya, terkait dengan masalah hujjiyah khabar ahad, berita dari satu orang. Karena Mu'adz bin Jabal cuma satu orang saja. Ya. Itu ada kisah disebut oleh Syekh Al-Albani ya. Ada seorang dari Hizbut Tahrir, dia terangkan kepada jemaahnya tentang khobar ahad, bahwa khobar ahad itu tidak diterima, bukan hujjah. Iya, di pembahasan akidah. Maka ada jemaah yang hadir di situ berkata, oh kalau begitu sudah, saya tidak terima dari kamu, kamu juga sendiri khobar ahad. Iya, kamu juga sendiri khobar ahad. Baik. Jadi ini semua adalah kebatilannya dan kontradiktif dalam perbuatan mereka. Iya. Berita dari satu orang itu diterima, ditunjukkan oleh banyak hadis. Imam Al-Bukhari memberi judul bab khusus atau judul kitab khusus di dalam sahihnya tentang diterimanya khabar ahad. Sebagaimana Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah memberikan bab khusus tentang hujjah khabar ahad. Di antara yang paling bagus membahas tentang hujjah khabar ahad adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Baik. Jadi setelah kewajiban salat sehari semalam, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka taati engkau dalam hal itu, mereka sudah salat lima waktu. Fa alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini kewajiban zakat ya. Terdapat bahwa zakat itu diambil dari orang kaya. Menunjukkan bahwa zakat ada syaratnya. Syarat terkait dengan nisab. Iya, dan itu pada orang yang memiliki harta. Pada orang yang memiliki harta. Dan kalimat agnia ini kaya itu masuk dalam kategori memiliki harta sampai ke nisab. Dari zakat diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang fakirnya, orang miskinnya. Dan di sini dari kalimat agnia ihim faturaddu ala fuqara ihim him, ya, menunjukkan bahwa zakat itu diambil dari tempat orang kaya itu berada dan disalurkan di sekitarnya juga. Asalnya seperti itu dalam zakat. Disalurkan kepada yang berada di sekitarnya. Tidak disalurkan kepada yang jauh kecuali kalau ada maslahat yang rajihah di dalam hal tersebut. Ada maslahat yang lebih terang, lebih jelas, lebih besar. Iya. Kemudian kata beliau, "Fa iyyaka fa innahum ata'uka lidzalik." Kalau mereka taat kepada engkau di dalam hal tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaki da'watan madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Iya. Jika mereka telah mematuhi dalam hal itu, jauhkanlah dirimu dan dari harta terbaik mereka. Jadi di dalam pemungutan zakat dilarang mengambil dari karaimul amwal, harta terbaiknya. Iya, sebab itu biasanya dicintai oleh pemiliknya. Diambil dari hal yang sedang pertengahan, bukan juga diambil dari yang buruk. Karena tidak boleh zakat diambil dari harta yang paling buruknya, diambil padahal yang pertengahannya. Iya. Dan jauhkan dan jagalah dirimu, jaga diri kalian dari doa orang yang dizalimi. Karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Terdapat bahwa zakat ini adalah kewajiban setelah sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggandingkan antara sholat dan zakat itu di dalam Al-Quran lebih dari 80 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Dan terdapat bahwa imam dialah yang mengambil dan memungut zakat. Imam atau siapa yang dia wakilkan. Iya, karena itu pembicaraan hati-hati mengambil dari harta yang berharga di pemiliknya, harta yang paling dia cintai, ini terkait dengan orang yang ditugaskan untuk memungut dari apa? Harta zakat tersebut. Baik. Kemudian di sini terdapat peringatannya, hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Dari doa orang yang dizalimi, karena doa yang orang yang dizalimi ini tidak ada perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi pada hadis Ibnu Abbas ini sebenarnya kalau kita lihat pada kandungannya itu ada di dalamnya penjelasan poin-poin dari bentuk basirah yang diterangkan di ayat sebelumnya. Kan di ayat kan diterangkan dakwah itu ala apa? Ala basirah, di atas basirah. Ya, basirah itu bagaimana? Nah, di antara bentuk basirah dalam hadis Ibnu Abbas itu dijelaskan. Iya. Pertama, basirah itu orang harus tahu apa awal yang dia dakwakan. Apa awal yang dia dakwakan? Awal yang dia dakwakan adalah apa? Tauhid. Dari basirah juga seorang mengenal tadarruj di dalam dakwah. Tadarruj di dalam dakwah. Kemudian dari basirah juga seorang menjaga al-aham pal-aham. Didahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Iya. Kemudian dari basirah, dia mengenal keadaan orang yang didakwai. Sebab Nabi memperkenalkan, kamu akan datangi ahlul kitab. Dan dari basirah juga, di dalam dakwah, seorang berhati-hati dari kezaliman. Karena doa orang yang dizalimi, ini tidak ada perantara. Tidak ada hijab yang menirainya antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari bentuk kezaliman juga, tidak boleh seseorang itu mengkafirkan manusia, membid'ahkan manusia, menjatuhkan vonis fasik kepada manusia tanpa ada hujjah dan burhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bentuk dari kezaliman. Karena itu tidak dikenal gitu. Karena orang-orang berdakwah sembarang saja menghukumi orang mubtadi, kamu ahlul bidah, kamu fasik, apalagi kamu kafir. Iya, sebab itu bentuk dari kezaliman. Vonis sembarangan itu bentuk dari apa? Kezaliman. Itu dilarang di dalam dakwah. Karena itu seorang dai yang berada di atas basirah tidak sembarangan berbicara. Ya, dia tahu dari jenis kesalahan itu, kekeliruan. Iya. Jenis kesalahan dan kekeliruan. Nah, ini juga yang belakangan ini sebagian manusia kadang tidak bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Masuk dalam hal-hal yang kadang bisa merusak dari nama dakwah. Ya, tujuannya bagus, mentahdir dari kejelekan, memperingatkan dari bahaya pemikiran. Tapi kadang masuk di dalamnya tidak berada di atas kaidah-kaidah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Sebaliknya. Saya beri contoh ya, misalnya ada yang berkata, "Apa sikap Anda terhadap si fulan?" Ya. Oh, ini si fulan ini cukup. Dia di dalam bukunya mengatakan bahwa turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu artinya turunnya rahmat Allah. Cukup bahwa dia pemikirannya menyimpang. Ini ucapan keliru, tidak benar. Iya. Ini ucapan keliru, tidak benar. Tidak boleh serampangan seorang dalam mentahdir, memberikan vonis. Betul kesalahan. Tidak ada yang mengingkari bahwa itu salah. Itu dia mentakwil, jatuh dalam kesalahan, mentakwil. Tapi kalau semua orang yang jatuh dalam kesalahan mentakwil di satu sudut, kita katakan cukup. Wah, banyak sekali dari a'imah kita anggap sesat nanti. Ibnu Khuzaimah mentakwil hadith as-surah. Ibnu Khuzaimah. Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dia juga jatuh di dalam takwil dalam sebagian pembahasan seputar Al-Quran. Diingkari oleh manusia di masanya. Iya. Kata Imam Adz-Dzahabi, andai kata setiap imam keliru jatuh dalam satu masalah, kita berdiri membid'akannya, mentahdirnya, tidak akan ada yang tersisa dari kita. Tidak Ibnu Khuzaimah, tidak Ibnu Manda, tidak Ibnu Nasr, tidak yang lebih besar daripada yang mereka semua. Itu makna ucapan Imam Adz-Dzahabi. Jelas ya? Karena itu tidak boleh seorang serampangan seperti itu. Iya. Saya tidak berbicara tentang kemana dia tujukan, tapi ucapan itu keliru. Jadi takwil itu kalau dia satu takwil itu keliru, kesalahan kita sebut. Kalau dia takwil lagi, itu baru kita katakan ini pemikirannya rusak. Dia senang mentakwil karena sudah banyak bukti dia mentakwil. Tapi kalau dia baru satu saja, ini kan satu kesalahan namanya. Mungkin dia keliru di situ, yang lainnya benar. Yang lainnya apa? Benar di dalam masalah tersebut. Iya. Maka ini sudut harus diperbaiki. Karena itu dari basirah. Basirah itu cakupannya terkait dengan pengetahuan terhadap ilmu syara. Dia harus mengerti dari kaidah-kaidah, harus paham dari sudut-sudut pembahasan. Nah, itulah selalu kita tegaskan tentang pentingnya mempelajari akidah ahli sunnah. Karena seorang dengan mempelajari ilmu akidah, itu dia bisa membedakan mana yang merupakan usul ahli sunnah yang disepakati. Kalau ada yang menyelisihi, dia dikeluarkan dari Islam. Atau ada yang menyelisihi, dia dikeluarkan dari ahli sunnah. Tetap muslim, tapi dia bukan ahli sunnah, ahlul bidah tergolong. Dan mana dari perkara, kalau dia menyelisihi, dia dihitung ahli sunnah, jatuh dalam kesalahan. Ini semuanya di pembahasan akidah. Kalau seorang tidak terbiasa di dalam mempelajarinya, mengajarkannya, sulit dia masuk di dalam hal-hal yang seperti itu. Pasti ujung-ujungnya keluar dari kalimat-kalimat yang apa? Membawa perkara yang seperti itu. Dan itu bentuk dari kezaliman. Tidak dibolehkan. Iya. Hal yang seperti itu. Jelas ya? Dan saya tidak berbicara tentang apakah vonis tersebut dijatuhkan kepada orang tertentu, itu benar atau tidak pada orangnya, saya tidak bicara tentang masalah itu. Tapi menjatuhkan, berkata bahwa ini cukup dengan satu itu saja, jawabannya itu tidak cukup. Satu ini belum tentu menyebabkan seseorang itu dikatakan rusak pemikirannya atau dia keluar dari apa? Keluar dari ahli sunnah. Baik. Jadi maksud saya bahwa basirah di dalam hadits Ibnu Abbas ini banyak hal ya terkait dengan basirah, kelihatan. Iya. Dan ini penerapan dari ayat bagaimana basirah itu di dalam dakwah. Bagaimana basirah itu di dalam dakwah. Baik. Jadi mungkin dari sini bisa tampak ya hubungan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan ayat sebelumnya terkait dengan bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Pada hadits Ibnu Abbas ini Nabi memerintah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu memulai dakwanya, dakwah kepada apa? Dakwah kepada tauhid. Iya. Itu inti dari pembahasan penulis rahimahullahu taala di sini. Iya, terkait dengan bab dakwah ila syahadati la ilaha illallah. Baik, hadits yang terakhir berkata penulis rahimahullahu taala, walahuma an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Walahuma, dan bagi keduanya maksudnya bagi siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, nama lengkapnya Sahal bin Sa'ad bin Malik ibn Khalid bin Tha'labah Al-Khazraji Al-Ansari. Iya. Beliau dan ayahnya sahabat. sahabat. Sahalnya sahabat dan ayahnya Sa'ad bin Malik juga ada sahabat. Khusus terkait dengan ayahnya Sa'ad bin Malik, yaitu nama ya. Nama. Di antara sahabat yang memiliki nama Sa'ad bin Malik dari seluruh sahabat itu cuma 3 orang saja. Ini pertama, Sa'ad bin Malik ayah dari siapa? Dari Sahal. Yang kedua, Sa'ad bin Malik terkenal salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu nama beliau, nama lengkapnya Sa'ad bin Malik juga. Dan yang ketiga, saya sebutkan tadi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, jadi dari seluruh sahabat ada 3 orang yang bernama Sa'ad bin Malik. Baik, Sahal bin Sa'ad ini radhiyallahu taala anhu, beliau adalah akhir sahabat yang meninggal di kota Madinah. Akhir sahabat yang meninggal di kota Madinah. Iya. Pada tahun 88 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 91 Hijriah. Dan umur beliau waktu itu sudah lewat 100 tahun. Iya. Jadi sahabat yang paling lama apa? Hidup di kota Madinah. Iya. Kenapa saya katakan tadi kota Madinah? Jadi kalau kota Madinah tidak ada lagi isinya sahabat setelah Sahal Ibn Sa'ad meninggal. Tapi kalau pertanyaannya siapakah akhir sahabat yang meninggal? Apa jawabannya? Siapa? Anas bin Malik. Baik, Abu Tufail. Masya Allah. Ya benar ya, Abu Tufail. Ya. Itu sahabat yang paling terakhir meninggal alal itlaq, Abu Tufail radhiyallahu anhu. Punya beberapa hadis di As-Sahihain. Baik. Makanya tadi saya bilang Sahal bin Sa'ad ini akhir sahabat yang meninggal di mana? Di kota Madinah. Iya. Dan itu kebenaran hadis Nabi ya. Nabi berkata pada suatu malam, ya, setelah 100 tahun tidak ada lagi jiwa yang bernafas di atas muka bumi ini yang tersisa di atas muka bumi setelah 100 tahun. Baik. Dan memang dari akhir sahabat yang meninggal itu enggak ada yang lewat dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dikatakan di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ini perang ketika Khaybar itu dikepung oleh kaum muslimin. Dan kejadiannya pada tahun 7 Hijriah. Iya. Kata beliau, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Kata Nabi, ya, sungguh besok aku akan berikan bendera komando perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai dia. Iya. Allah akan membukakan kemenangan melalui tangannya. Iya. Allah akan membukakan kemenangan melalui tangannya. Baik. Jadi ini kejadian di perang Khaybar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau akan memberikan bendera kepada seorang lelaki. Seorang lelaki ini disebutkan sifatnya. Ya, 2 sifat yang semua orang mendengarkannya, semua sahabat yang hadir di situ ingin meraih dari keutamaan ini. Seorang lelaki, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Allah dan Rasulnya dicintai. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Itu yang kedua. Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Jadi 2 sifat. Iya. Dan dikatakan bahwa akan dibukakan kemenangan melalui tangannya. Iya. Dan dikatakan di sini, fabatan nasu yadukuna laylatahum. Iya. Maka manusia pun Baik, jadi di sini ketika dikatakan saya akan berikan bendera besok kepada seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Yaftahullahu ala yadaihi. Ya Allah akan membukakan kemenangan melalui tangannya. Nah, ini tanda dari tanda kenabian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan ternyata terjadi seperti yang beliau kabarkan. Terjadi seperti yang beliau kabarkan. Iya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka pada malam itu ya, orang-orang pun larut membicarakan seputar siapa di antara mereka yang akan diserahkan bendera itu kepadanya. Iya. Jadi sini yadukuna lailatahum. Mereka di malam itu larut di dalamnya, sibuk membicarakannya. Ini terdapat bagaimana semangat para sahabat ya terhadap kebaikan dan khirs mereka. Iya, sebab ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Iya. Falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pagi harinya mereka bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyutaha. Semuanya ingin diberi. Iya. Semuanya ingin diberi. Sampai pada waktu itu Umar berkata, saya itu tidak pernah berharap ya kepemimpinan kecuali di hari itu ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap seperti itu. Maka Umar pun radhiyallahu anhu ya juga menampakkan dirinya, padahal sebelumnya biasanya Umar tidak kelihatan ya. Dan ini menunjukkan semangat yang besar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebaikan. Maka Nabi berkata, faqala aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yashtaki aynai. Ya. Dikatakan kepada Nabi, beliau itu mengeluhkan kedua matanya. Maksudnya sedang sakit mata. Fa'arsalu ilaihi. Maka mereka pun mengutus utusan kepada Ali. Fa'utia bihi. Didatangkanlah Ali bin Abi Talib. Fabasaqa fi ainai, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata beliau. Iya. Wada'a lahu, dan Nabi mendoakannya. Nabi mendoakannya. Fabara'a ka'allam yakun bihi wajah. Maka Ali bin Abi Thalib pun sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Iya. Nah, di sini terdapat keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, bagaimana beliau yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa seorang itu kadang sesuatu walaupun dia kejar, dia cari, tapi kalau bukan takdir dan ketentuan Allah, dia tidak akan dapatkan. Ali bin Abi Thalib tidak hadir di situ karena dia sakit. Malah dia yang apa? Malah dia yang mendapatkannya. Baik. Dan terdapat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi pada mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya. Mendoakannya itu bentuk dari ruqyah ya, bentuk dari pengobatan. Iya. Tapi pada hal yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai nas umum. Tapi kalau misalnya ada bentuk dari ruqyah dibacakan dengan Al-Quran atau dari doa-doa, kemudian ditiupkan padanya, diikutkan bersamanya percikan dari luda, itu tidak ada masalah. Karena itu ada nas-nas yang menunjukkan akan hal tersebut. Iya. Tapi kalau pada hal yang dia ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikhawatirkan ada bentuk dari khususia di sini terkait dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Secara umum ruqyah itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, dan itu di pembahasan lainnya. Mungkin akan datang di sebagian pembahasan tentang ruqyah, kalau ada kesempatan kita akan terangkan di situ pada tempatnya. Fabaraka lam yakun bihi waja, maka seketika itu beliau sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Iya. Fa'ataqur raya, kemudian Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya. Faqala, maka Nabi berkata, umfud ala rislik, ya melangkahlah ke depan dengan tenang. Ya, melangkahlah ke depan dengan tenang. Nanti akan disebut oleh penulis masail di sini ya, terkait dengan adab. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di tempat mereka. Ya, thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka apa kewajiban mereka. Sampaikan kepada mereka tentang hak Allah dalam Islam yang wajib mereka tunaikan. Iya. Baik. Jadi Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib mendatangi Khaybar, tapi sebelum diserang diajak dulu masuk ke dalam Islam. Diajak untuk masuk ke dalam Islam. Iya. Dan diperintah supaya dikabarkan kepada mereka apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka tunaikan. Hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Fa wallahi, kata beliau, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Fa wallahi, demi Allah, andai kata Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, maka hal tersebut benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Ya. Humrun na'am ini jamak dari ahmar, artinya merah. An-na'am itu artinya unta-unta. Ya. Dan ini dibahasakan orang Arab untuk menunjukkan harta mereka yang paling berharga. Harta mereka yang paling berharga. Makanya untuk harta mereka yang paling berharga dibuat perumpamaan seperti itu, humrun na'am. Ya, maksudnya kalau Allah memberi hidayah kepada satu orang disebabkan karena kamu, itu lebih baik bagimu dari unta merah, maksudnya itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Dunia dan segala yang ada di atasnya. Iya. Kemudian beliau terangkan satu kalimat di sini, yadukun bermakna yakhudun. Ya, tafsir dari kalimat tersebut. Iya. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari hadits ini, iya, ini jelas ya. Ada dua sisi pendalilan. Yang pertama, kalimat Nabi, udu'uhum ilal Islam, ajaklah mereka kepada Islam. Hakikat dari Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Itu pokoknya dari keislaman. Maka ini artinya ajakan kepada apa? Kepada tauhid. Iya. Kemudian yang kedua, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Beritahukan apa kewajiban mereka dari hak Allah di dalam Islam itu. Dan hak Allah yang paling besar adalah apa? Adalah tauhid. Hak Allah yang paling besar adalah tauhid. Maka dakwah kepada tauhid itu dari kewajiban yang paling wajib. Iya. Baik. Hadits ini banyak sekali ya dari pelajaran dan kandungan yang terkandung di dalamnya. Sebagian besarnya disebutkan oleh penulis dalam masail di sini. Ya, kita baca ya dari masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ada 30 pembahasan. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fihi masail, terdapat masail. Yang pertama, al-ula anna da'wata ilallahi tariku man taba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahwa dakwah kepada Allah itu adalah jalan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berkata, ana wa manittaba'ani. Jadi dakwah kepada Allah itu adalah jalan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ats-tsaniyatu at-tanbih 'ala al-ikhlas. Karena katsiran lauda'a ila al-haqqi fa huwa yad'u li nafsihi. Ya, penegasan akan keikhlasan. Karena sebagian besar manusia walaupun menyeru kepada kebenaran, hakikatnya menyeru kepada dirinya. Wah, ini masalah besar sekali ya. Iya. Karena di dalam ayat dikatakan ad'u ilallah, saya berdakwah ilallah, kepada Allah, itu ikhlas. Iya. Nah, ini Syekh mengingatkan hal yang penting yang banyak manusia jatuh di dalamnya. Ada orang kadang kebenaran yang dia sampaikan. Iya, kebenaran yang dia sampaikan. Tapi kalau diperiksa pada keikhlasannya, dia tidak menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya sendiri. Ya, maka ini pintu penting, harus selalu diperiksa pada diri. Jangan sampai seorang jatuh dalam hal yang seperti ini. Nasallahu alaihi. Iya. Dan ini dari tambih yang sangat penting dari penulis, kalimat dari Syekh ini rahimahullah, ini menjadi pembicaraan yang banyak disampaikan oleh para ulama di berbagai tempat. Dan ini dari kejelian Syekh rahimahullah mengingatkan para dai bahwa kadang banyak dari manusia walaupun dia menyeru kepada kebenaran, tapi hakikatnya dia menyeru kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Ada sebagian orang dia membantah bid'ah, membantah kebatilan. Zahirnya dia menampakkan kebenaran, menjelaskan bid'ah dan kebatilan. Ya, tapi mungkin saja dia di dalamnya hanya untuk membela dirinya saja. Hanya untuk apa? Membela dirinya. Maka ini penyakit-penyakit harus diperhatikan pada jiwa. Ketika dia masuk ke dalam sesuatu, jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini melekat pada jiwanya. Akan rugi nanti amalan kebaikan yang dikerjakan. Padahal kadang yang dia sampaikan adalah apa? Adalah kebenaran. Yang disampaikan adalah kebenaran. Iya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu annal basirata minal fara'id. Iya. Bahwa basirah yang merupakan ilmu terang dalam dakwah, termasuk dari sekian banyak yang wajib, masuk dari kewajiban fara'id. Iya. Kenapa dikatakan basirah dari faraid? Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ketentuan orang yang mengikutinya dia berdakwah di atas basirah. Sama dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka siapa yang berdakwah tidak di atas basirah, maka itu hakikatnya dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengikuti Nabi itu adalah apa? Adalah fardun, kewajiban, fariidhah. Maka berdakwah di atas basirah itu juga adalah apa? Adalah fariidhah, adalah kewajiban. Baik, yang keempat. Min dalail husni tauhidi annahu tanzihul lahu ta'ala 'anil masabbah. Di antara inferensi kebagusan tauhid, iya. Dari indikasi dan dari bukti-bukti yang menunjukkan bagusnya tauhid seseorang, ya, adalah pengultusan Allah Ta'ala terhadap celaan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibersihkan, disucikan dari segala celaan. Nah, ini dari keindahan tauhid. Karena itu orang yang bertauhid itu, dia ukur kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasa yang dia gunakan, dia pelihara. Apalagi dalam hal yang membahasakan tentang Allah dan tentang tauhid. Iya. Bahasa yang terukur. Tidak masuk di dalam kalimat-kalimat yang tidak diucapkan oleh para as-salaf di situ. Jelas ya? Karena itu kalau kita baca di dalam buku-buku tauhid, itu luar biasa ya pembahasan-pembahasannya. Iya. Kita baca misalnya ketika mereka terangkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, tentang sifat istiwa ba'inun min khalqihi. Ya, ini kalimat-kalimat mereka bahasakan, mereka berikan definisi. Bahwa ini kalimat, ini penggunaannya begini, asalnya memang didatangkan sebagai bantahan. Nah, ini karena pembahasan-pembahasan di dalam tauhid, apa-apa yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu penting. Jelas ya? Perkara yang penting. Maka dari baiknya tauhid seseorang, dia itu mentanzih, mensucikan Allah dari masabbah, dari segala bentuk kejelekan. Dari segala bentuk kejelekan. Baik. Yang kelima, al-khamisatu, anna min kubhi syirki kaunahu masabbatan lillah. Ya. Yang kelima termasuk diantara keburukan kesyirikan, yaitu dalam bentuk cercaan kepada Allah. Ini salah satu bentuk kesyirikan. Iya. Karena dalam Al-Qur'an, di dalam ayat dikatakan subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Iya. Maka ini masuk di dalam dua pembahasan ini. Masuk di masalah yang keempat dan masalah yang kelima. Iya. Karena itu kewajiban seseorang adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala syirikat dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. As-sadisatu. Yang keenam, wa hiya min ahammiha ibadul muslimi anil musyrikina la yasiru minhum walau lam yusyrik. Yang keenam, dan merupakan hal yang paling urgen, menjauhkan setiap muslim dari kaum musyrikin dan tidak berafiliasi bersama mereka walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Iya. Dan ini dari masalah penting yang banyak manusia keliru di dalamnya. Iya. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Saya sudah terangkan, dia jauh dari kesyirikan. Iya. Jauh dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan apa? Badannya, dengan amalannya. Iya. Tidak ada terikat dengan kesyirikan tersebut. Ada orang yang kadang bersama kaum musyrikin, terhitung dari mereka, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan. Karena dia dekat. Ya. Bersama mereka. Tidak berlepas diri dari mereka. Ya. Tidak berlepas diri dari mereka. Walaupun dia tidak ikut berbuat kesyirikan, tapi dia tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka dihitung dari apa? Dari mereka. Karena disyaratkan seorang itu berlepas diri dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin. Itu ciri seorang dai. Seorang dai itu punya tamayyuz. Dia membedakan antara dirinya dengan ahlul batil. Dia terangkan bahwa saya bukan termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Ini kan membedakan diri. Ya, membedakan diri. Beda dengan sebagian orang yang berdakwah, dianggap bahwa dirinya itu kalau berdakwah harus semua orang menerima dia. Harus semua orang mendengar. Ini asalnya sudah keliru, sebab dia ingin masuk ke dalam hal yang mustahil. Masuk ke dalam hal yang apa? Mustahil. Tidak mungkin dia bisa berdakwah semua orang akan apa? Ridha terhadapnya. Setuju kepadanya. Itu tidak mungkin. Jangan dia berpikir seperti itu di dalam berdakwah. Tapi dia berdakwah di atas basirah, di atas petunjuk. Dan dia dengan basirah itu beda. Pandai membedakan antara yang hak dan yang batil, dan juga membedakan dirinya sebagai orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berada di atas kebatilan. Dia membedakan. Jadi harus punya tamayyuz di dalam hal tersebut. Iya. Itulah ciri orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, kaunut tauhid awal wajib. Iya. Tauhid sebagai kewajiban yang pertama. Wajib sebagai kewajiban yang pertama. Di mana di dalam hadits Ibnu Abbas, ya, Nabi tidak memerintah amalan apapun sebelum tauhid. Bahkan awal kewajiban tegas di dalam hadits awal ma tad'uhum ilaih. Itu menunjukkan bahwa tauhid adalah awal kewajiban. Ats-tsaminatu, yang kedelapan, ayyabda ayabda bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Hendaknya dia memulai dengan tauhid itu seorang memulai dengan tauhid ya sebelum segala sesuatu. Ya, bahkan sebelum salat sekalipun. Jadi dimulai dari tauhid dulu. Itu jelas ya dalam hadits Ibnu Abbas. Ya, pelajari tauhid, fa inhum ata'u kalidzalik fa alihum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawat. Kalau sudah mereka taati kamu dalam tauhid, baru kamu beritahu bahwa Allah wajibkan salat 5 waktu. Baik, yang kesembilan, anna ma'na ayyuhidullah huwa ma'na syahadati alla ilaha illallah. Yang kesembilan, bahwa makna mentauhidkan Allah itulah makna syahadat la ilaha illallah. Itulah riwayat yang dibawakan oleh penulis. Riwayatnya yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, riwayat yang kedua ila ayyuhidullah. Baik, yang kesepuluh, annal insan qad yakunu min ahli alkitab wa huwa la ya'rifuha au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Ya, bahwa seorang itu, seorang manusia dapat saja tergolong di antara ahlul kitab dalam keadaan dia tidak mengetahui hal itu, atau dia mengetahui hal itu tetapi tidak mengamalkan hal tersebut. Tidak mengamalkan hal tersebut. Iya. Baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Mu'adz bin Jabal untuk mengajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Padahal mereka adalah ahlul kitab. Iya. Ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu tahu syahadat la ilaha illallah. Mereka tahu. Jelas ya? Andai kata mereka mengamalkannya, maka tidak perlu diperintah oleh Nabi untuk apa? Mengajak mereka kepada syahadat. Kalau dilihat pada ahlul kitab, agama mereka, ya, itu pasti menyembah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu lain disebut di dalam surah Al-Imran. Ya, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, marilah kalian kepada sebuah kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Tidak boleh kami beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan dengannya dengan suatu apapun. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah. Itu kesepakatan. Ahlul kitab juga ada hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa di antara ahlul kitab ada yang tidak mengetahuinya. Jelas ya? Inilah yang disebut oleh penulis. Kadang seorang itu dari ahlul kitab, dia tahu. Dia tidak tahu. Atau dia tahu tetapi dia tidak apa? Dia tidak mengamalkan. Yang kesebelah, al-hadiyata asyrata, at-tambih al-ta'alimi bit-tadrij. Ya, penegasan tentang proses pengajaran secara bertahap. Ini tentang tadarruj tadi yang telah kita terangkan. Al-thaniyata asyrata, al-bada'atu bil-ahami pal-aham. Yang ke-12, memulai sesuatu dengan hal yang paling utama, hal yang paling penting, kemudian hal yang penting berikutnya. Yang ke-13, masrifu az-zakah. Ya, tentang kalangan yang berhak menerima zakat. Nah, di sini disebutkan orang yang menerima zakat harta itu cuma satu golongan saja. Siapa yang menerima di sini? Orang-orang fakir saja. Dan ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Iya. Karena telah disebutkan di dalam surah At-Taubah, 8 golongan yang berhak menerima apa? Menerima dari zakat harta. Baik. Kemudian yang ke-14, kashful alimi asyubhata anil muta'allim. Ya, seorang alim itu menyingkap syubhat, kerancuan terhadap orang yang belajar. Ya. Menyingkap syubhat terhadap orang yang belajar. Dari sisi mana pendalilannya? Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari apa? Ahlul kitab. Ini kan diajari oleh Nabi. Bagaimana mengambil persiapan untuk hal tersebut. Menyingkap syubhatnya ahlul kitab nanti yang akan diajari. Itu sisi pendalilan penulis di sini. Baik. Kemudian yang ke-15. An-nahyu an-karaimil amwal. Larangan terhadap harta-harta yang terbaik. Ini telah ditegaskan oleh Nabi. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Nah, hati-hati engkau dari harta mereka yang paling baik. As-sadisata asyarata, ittiqau da'watil madlum. Yang ke-16, menghindar dari doa orang yang dizalimi. Ya, menghindar dari doa orang yang dizalimi. Ini hati-hati ya, dari doa orang yang dizalimi. Iya. Baik. Sedikit maupun banyak, tidak boleh seorang itu menzalimi. Tidak boleh menzalimi. Iya, dan kadang terjadi sesuatu pada seorang, mungkin saja dari arah kezaliman yang dia lakukan. Ya, dan itu pintu pada seorang hamba, dia harus introspeksi diri. Kadang ada hal-hal yang menimpanya, mungkin ada kezaliman yang pernah dia kerjakan. Iya. Baik. Kemudian yang ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Iya. Pengabaran bahwa doa orang yang dizalimi itu tidak terhijab. Tidak terhijab. Baik. Dan ini pintu ya terhadap doa orang yang dizalimi. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan tirai terhadapnya. Yang ke-18, min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al masyaqqati wal ju'i wal waba. Ya. Yang ke-18, dari inferensi tauhid, dari dalil-dalil dan bukti-bukti tauhid, adalah kejadian yang menimpa sayyidul mursalin, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para penghulu wali-wali Allah, berupa kesulitan, rasa lapar dan wabah, penyakit. Iya. Dan ini kejadian yang menimpa mereka di mana? Di perang Khaybar. Ini pembahasan di hadits Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi. Iya. Bagaimana tertimpa ya di perang Khaybar itu dari masyaqqah, dari kesulitan. Iya. Jelas ya, ada bahaya-bahaya yang menimpa mereka waktu itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib terkena penyakit. Penyakit apa? Pada mata. Nah. Jadi ini dari dalil tauhid. Dari sisi mana dalil tauhidnya? Bahwa Nabi Muhammad saja dan para sahabat yang merupakan wali-wali Allah, mereka saja tertimpa dari masyaqqah, kesulitan, rasa lapar, dan terkena penyakit. Iya. Maka tidak ada suatu yang mereka bisa miliki untuk menolak hal itu. Maka bagaimana bisa ibadah itu diserahkan kepada mereka? Ya, maka ini dalil menunjukkan bahwa ibadah itu semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Dan ini dari dalil tauhid. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menahannya. Kemudian yang ke-19. Qauluhu la utiyanna ar-rayata ila akhirih alamun min alamin nubuwah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya saya akan berikan bendera ini. Ini adalah salah satu dari sekian tanda kenabian. Ya. Jadi beliau akan berikan. Terjadi seperti apa namanya yang beliau kabarkan. Baik. Al-shuruna tafluhu fi ainaihi alamun min alamiha aydan. Ini juga. Ya. Tiupan beliau pada kedua mata Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu dari diantara tanda kenabian. Ya. Karena Ali bin Abi Thalib sembuh pada saat itu juga, seakan-akan tidak ada penyakit sama sekali, tidak pernah tertimpa penyakit sama sekali. Yang ke-21, fadilatu Aliin radhiyallahu anhu. Iya, keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu. Jelas keutamaan Ali di sini ya. Yang ke-22, fadailus sahabati radhiyallahu anhum fi daukihim tilkal lailata wa syughlihim an bisyaratil fath. Iya. Keutamaan para sahabat pada pembicaraan mereka di malam itu dan kesibukan mereka atas kabar gembira. Ya. Atas kabar gembira. Baik, ini ada kayaknya salah penerjemahan di sini ya. Saya perbaiki terjemahannya. Keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Pada pembicaraan mereka di malam itu. Dan mereka sibuk dengan membicarakan itu sehingga tidak memperhatikan tentang kabar gembira akan apa namanya, akan kemenangan. Ya. Jadi kan di Nabi kan memberikan, saya akan berikan bendera pada seorang lelaki. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Akan dibukakan kemenangan melalui tangannya. Para sahabat tidak bicarakan masalah kemenangannya. Mereka bicarakan siapa ini orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Nah, ini keutamaannya para sahabat. Bagaimana semangat mereka yang tinggi untuk meraih jenjang yang tinggi. Jelas ya? Baik. Jadi syuglihim an bisyaratil fatah, maksudnya mereka sibuk dengan pembicaraan itu tadi tentang siapa yang diberi, membuat mereka lalai, tidak memperhatikan tentang kabar gembira akan kemenangan. Kemenangan bagi mereka tidak mereka bicarakan di malam itu. Baik. Kemudian yang ke-23, ya. Baik. Yang ke-23, kata beliau, al-imanu bil qadar lihusuliha liman lam yas'a laha wa man'iha amman sa'a. Ya. Keimanan kepada takdir, karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, tapi malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperoleh bendera itu. Di sahabat yang lain, masya Allah, semalaman mereka berbicara tentang hal itu. Ya, pagi-pagi segera datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang bersegera malah tidak diberi, yang tidak hadir malah itu yang mendapatkannya, Ali bin Abi Thalib. Maka di sini terdapat keimanan kepada takdir. Ya. Yang ke-24, al-adabu fi qawlihi ala rislik. Ya. Yang ke-24, adab nabawi pada sabda beliau, melangkahlah dengan tenang. Nah, ini kan adab namanya. Melangkah dengan tenang maksudnya jangan tergesa-gesa, melangkah dengan tumaknina. Ya. Melangkah dengan tumaknina. Sebab so, kalau seorang itu serampangan dan dia tergesa-gesa, ini menyelisih adab. Iya. Baik. Jadi subhanallah, ala rislik ini diperintah di kondisi mau perang, tapi tetap juga ala rislik. Jelas ya? Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu diperhitungkan, dipertimbangkan. Jangan sudah ada di depan musuh, wah sudah, yang penting sikat saya. Enggak. Ya. Jihad itu kan ada maksudnya, untuk meninggikan kalimat Allah. Itu harus diperhatikan. Maka dia berusaha semampu mungkin bagaimana dengan peperangan itu memperoleh kemenangan supaya tinggi agama Allah. Bukan dia pergi berjihad untuk mati. Jelas ya? Pergi jihad untuk mati. Ya, kematian itu sudah ditetapkan atas setiap orang. Kalau dia mati, dia dapat pahala yang besar, mati syahid. Tapi dia berjihad tujuannya bukan untuk mati, tapi tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-25, ad-da'watu ilal islami qabla al-qital. Iya. Seruan untuk memeluk Islam sebelum memulai perang. Jadi ini dari etika dalam Islam. Orang yang diperangi sekalipun, sebelum diperangi dia aja lagi masuk Islam. Siapa tahu mereka apa? Mereka sadar. Ya, karena itu peperangan itu salah satu wasilah dari wasilah dakwah. Iya. Kalau ada yang mengatakan jihad adalah tujuan hidup kami, nah itu orang tidak mengerti agama. Jihad itu wasilah di dalam agama. Tahu artinya wasilah? Itu salah satu perantara yang dipakai di dalam berdakwah. Kalau dia bermanfaat dipakai, kalau tidak tidak dipakai. Kalau ada yang lebih bermanfaat dari itu, diambil yang lebih bermanfaat. Karena itu sebelum perang diajak kepada Islam, sebab itu yang lebih bermanfaat. Mereka masuk Islam, nah, diterima keislamannya. Jelas ya? Bahkan di hadits Buraidah, kalau dia tidak terima Islam, disuruh bayar jizyah. Disuruh bayar jizyah. Tapi ini beda ya dengan kejadian Khaybar ini. Ini kan orang-orang Yahudi berkhianat atas perjanjian. Ya. Jadi beda kasus mereka. Baik. Kemudian, berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-26. Annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Ya. Seruan tersebut disyariatkan bagi siapa saja yang menyeru sebelum peperangan itu atau bagian diperangi. Ya. Di mana Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Padahal orang-orang Yahudi ini sebelumnya sudah diperangi, sudah didakwai oleh Nabi, diminta. Iya. Dan sebelumnya mereka sudah pernah diperangi juga. Iya. Jelas ya? Jadi bersamaan dengan itu, ketika mau diperangi lagi, masih disyariatkan, tetap disyariatkan untuk didakwai. Nah, ini pentingnya ya, dakwah. Jadi jangan berkata, oh ini tidak usah didakwai, langsung saja, disikat. Nah, didakwai dulu, itu etika dari jihad. Baik. Kemudian yang ke 27. Ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Dakwah dengan hikmah. Ini berdasarkan sabda Nabi, sampaikan perkara yang wajib terhadap mereka. Iya. Bagaimana hikmahnya di situ? Disampaikan kepada mereka apa yang wajibnya. Sesuai dengan apa yang wajib di saat itu. Itulah hikmah namanya. Karena hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Apa namanya? Hikmah itu dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah namanya. Baik. Kemudian yang ke-28, kata beliau rahimahullahu taala, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Ya, mengenal hak Allah di dalam Islam. Apa hak Allah di dalam keislaman? Hak Allah dalam keislaman yang paling besarnya adalah apa? Adalah mentauhidkannya. Itu yang paling besarnya. Iya. Dan juga dari hak Allah di dalam keislaman adalah mengerjakan segala kewajiban dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Itu hak yang paling besar. Kemudian yang ke-29. Thawabu man ihtada ala yadaihi rajulun wahid. Ya, ganjaran pahala bagi seorang. Ya, bila orang lain mendapatkan hidayah melalui kedua tangannya dengan usaha dia. Dibahasakan seperti lebih baik daripada apa? Humrin na'am, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Betapa indahnya ya, seorang menjadi sebab manusia dapat hidayah dengan dakwah dia, dengan akhlak dia. Ya, dia mengajak ya, dengan lisannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Dia menjadi sebab manusia dapat hidayah. Ini hal yang indah. Tapi kadang sebagian kaum muslimin, subhanallah, saudaranya muslim, dia kadang menjadi sebab orang lari dalam agama. Lari dari agama. Dia lebih repot lagi, sama-sama ahli sunnah, ya. Tapi kawannya misalnya yang keluar dari sunnah sedikit, itu dia menjadi sebab orang semakin jauh dari apa? Dari sunnah. Ya ini keluar ya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang itu melakukan dari tindakan-tindakan yang membuat itu membuat manusia lari. Karena itu ketika di sela-sela hadits juga wejangan Nabi kepada utusannya ke Yaman. Kan utusan ke Yaman itu ada beberapa sahabat yang diutus, Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari. Ada beberapa sahabat diutus. Di antara wejangan Nabi kepada mereka, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Jangan kalian membuat apa? Orang lari. Iya. Nah, ini repot ya, kadang sebagian orang itu dengan uslub, dengan gayanya, dia membuat manusia lari. Iya. Nah, di situ pentingnya ilmu. Ilmu itu adalah at-taisir ja'a min faqih. Kemudahan yang datang dari orang yang ahli dalam agama. Adapun mempersulit orang, semua orang bisa mempersulit. Ya, kalau keras-kerasan, bertindak keras, rampangan, semua orang bisa. Tapi bagaimana menyampaikan ilmu itu dengan tepat, sampai dengan cara yang paling mudah, itulah baru namanya fikih. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir. Al-hilf alal futyah. Bersumpah atas fatwa. Jadi boleh bersumpah ya terhadap fatwa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi la yahdiya bika rajulan wahida." Demi Allah, andai kata apa? Allah memberi hidayah melalui engkau, melalui tangan engkau. Ini kan didahului dengan sumpah. Dan terdapat bolehnya seorang itu bersumpah walaupun tidak diminta untuk apa? Bersumpah. Karena sumpah itu dipakai untuk menegaskan sebuah perkara. Baik, selesai sudah 4 bab di sini ya. Bab yang kelima, beliau akan tafsirkan tentang syahadat la ilaha illallah. Setelah itu, beliau akan masuk di dalam rincian pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Dan rincian pembahasan-pembahasan tentang kesyirikan. Iya. Jadi ini 4 bab yang sudah kita baca ini sebagai pendahuluan-pendahuluan, pengantar. Intinya masuk di bab yang kelima dan seterusnya. Yang akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala di kajian yang akan datang. Baik, ini ada yang bertanya. Tadi dijelaskan sisi pendalilan bahwa semua syirik tidak diampuni. Lantas bagaimana dengan sisi pendalilan ulama mengenai syirik asgar yang diampuni? Ya, mereka menganggap bahwa syirik asgar diampuni ya karena masuk di dalam keumuman pembahasan bahwa syirik asgar itu pelakunya tidak dikeluarkan dari keislaman dan syirik asgar itu tidak kekal di dalam neraka. Maka sama dengan pelaku dosa besar. Kalau dia selama dengan pelaku dosa besar, maka itu asalnya apa? Diampuni. Ya, itu dalil-dalil umum yang mereka pakai di dalam hal ini. Saya sudah terangkan ya, 2 pendapat dalam hal tersebut. Ya. Dan memang kalau saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang menganggap bahwa ayat itu berlaku umum untuk semua jenis kesyirikan, tidak diampuni. Ya wallahu ta'ala alam. Sebutkan macam-macam atau bentuk-bentuk kekafiran atau kesyirikan tanpa sadar atau tidak diketahui di masa sekarang. Ini ada pembahasannya nanti ya, kita akan kaji satu kitab khusus namanya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Bagaimana kalau belum mampu berdakwah, berdosa atau tidak? Ya kalau dia tidak bermampu, Allah tidak bebani seorang yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang menjadi masalah, benarkah dia tidak mampu? Nah, itu yang menjadi masalah. Saya enggak tahu, kemampuan itu macam-macam orangnya. Ya, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya, tidak mampu dengan lisannya, maka dengan apa? Dengan hatinya. Itu tergantung jenis kemungkarannya. Iya. Dan banyak cara di dalam dakwah itu, banyak tingkatannya. Baik, itu di doa, terkait dengan doa tadi berlindung dari kesyirikan dari Nabi, itu dilihat aja teksnya ya. Kadang sebagian riwayat itu ada beda dengan teks riwayat yang lain. Iya, saya dilihat saja, diambil dari riwayat yang mana. Saya tadi baca dari nukilan riwayat di salah satu buku syarah. Ya, tadi dikatakan siapa yang berkata ada yang mencipta selain daripada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Itu jelas ya. Bagaimana dengan ayat katanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah yang sebaik-baik dari yang mencipta, khaliqin. Ya, wa takhluquna ifka. Al-khalq itu banyak, al-khalq itu ada pengertian lain ya. Ada pengertian lain. Dan itu beda, Al-Khaliq pengitlakan di dalam pembahasan yang merupakan khususan Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dengan Al-Khalq yang bermakna dia mengadakan sesuatu padahal yang manusia itu bisa mengerjakannya. Itu beda antara dua hal. Kita tidak masuk di pembahasan itu tadi. Iya, jangan karena sama dari sisi nama kemudian disamakan. Apakah hitam dengan cara laser termasuk pengobatan dengan kei? Ini cara laser itu dua macam ya. Orang kalau bilang cara laser sekarang itu bukan laser sebenarnya. Itu besi panas. Dipanasi sampai merah, dipotong gini. Itu besi panas namanya. Kalau yang dibilang laser itu mahal. Itu jarang yang pakai laser itu. Jelas ya? Dan untuk ini sendiri saya nggak bisa jawab tentang masalah laser. Saya kayaknya pernah tanya ke Syekh Shalal Fauzan, cuma saya lupa jawabannya. Ya, saya lupa jawabannya. Nanti saya tanyakan ulang. Baik. Siapa saja yang menyerupai, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Apakah ini dalam segala hal? Contoh, Nasoro punya mobil, motor, dan rumah. Ya. Enggak ya. Siapa yang menyerupai suatu kaum, itu pada dua perkara. Yang pertama, pada hal yang merupakan keagamaan mereka. Dan yang kedua, pada hal yang merupakan kehususan mereka, ciri pada orang kafir itu saja, tidak ada pada yang lainnya. Itu dua hal. Jelas ya? Tapi kalau pada hal yang semuanya sama, mereka berpakaian, kita juga berpakaian, mereka pakai rumah, mereka juga kita pakai rumah, mereka pakai mobil, kita juga pakai mobil. Itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ada sebagian hal yang kadang dulu dia ciri orang kafir, tapi setelah itu tersebar di tengah kaum muslimin. Sudah menjadi biasa. Maka itu enggak lagi dikatakan tasyabbuh. Misalnya pakai dasi. Dasi itu enggak dikatakan tasyabbuh. Dulu mungkin, dulu. Tapi sekarang itu sudah tersebar di mana-mana. Dan dia bukan ciri agama orang kafir. Pakai dasi itu. Hanya terkait dengan masalah dunia saja, kerapian. Iya. Karena itu tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Apakah melihat kembang api pada saat tahun baru termasuk dari mereka? Ya, kalau saya bangun di tengah malam karena ribut misalnya, saya lihat kembang api tanpa saya maksudkan, nah itu tidak ada hubungannya. Saya tidak ada peduli dengan kembang api. Saya hidup di atas muka bumi ini. Ya, ada yang bikin kembang api itu urusan mereka, kan begitu? Ya, tapi kalau dia sengaja dia tunggu, jam 12 malam. Ya, nah, ini ikut merayakan namanya. Jelas ya? Kalau dia sengaja. Tapi kalau dia lewat, ada keperluan, tidak ada urusannya dengan hal itu. Ya, di malam itu, apa namanya, kebetulan dia terbangun, ya maka itu tidak ada masalah. Sisa dia bagaimana hatinya itu dia jaga saja, jangan condong. Dia sibukkan dengan hal yang baik, bermanfaat. Bagaimana sikap penghuni apartemen yang dikelola oleh orang yang percaya tahayul, seperti menghilangkan angka 4 dan 13 di nomor liftnya? Ya itu urusan dia ya. Tidak ada angka 4 dan 13-nya. Itu kan dianggap angka sial ya sama mereka. Ya. Maka ini dari apa namanya? Masuk di dalam kepercayaan-kepercayaan itu tadi, meyakini sesuatu sebagai sebab padahal itu tidak ada sebab dalamnya. Itu masuk dalam syirik asghar namanya. Masuk dalam syirik kecil. Ya seperti itu dinasihati kalau dia bisa nasihati. Tapi dia itu tidak ada urusannya dengan dia. Ya, bukan dia melakukan. Liftnya ada, dia sudah pencet. Dia juga lantainya bukan di apa namanya? Tidak ada di angka 13 dan angka 4. Sebab kalau dia pencet, dia di angka 4 pencet misalnya, enggak ada angka 4-nya, enggak bisa naik nanti. Jelas ya? Ini ada sebagian pertanyaan yang akan datang nanti pembahasannya. Karena kadang sebagian pertanyaan itu perlu dibahas detail ya supaya lengkap. Insyaallah akan ada sudut. Ini buku Kitab Tauhid ini kalau kita selesaikan, insyaallah seorang keluar dengan tahsil ilmu yang bagus. Sebab di dalamnya terdapat pemaparan kaidah-kaidah seputar tauhid. Bagaimana membedakan dengan detail dan jelas antara tauhid dan syirik. Syiriknya sendiri, mana yang masuk syirik akbar, syirik asghar, nanti akan jelas. detail cara membedakannya. Itu ada kaidah-kaidahnya. Kita akan lewati insyaallah taala. Ini banyak ya terjadi kasus. Seorang sudah lama kenal dakwah, tapi orang tuanya, saudaranya, sekitarnya berbuat kesyirikan. Ya, seorang itu dia menasihati. Dia menasihati. Iya. Mengarahkan kepada hal yang baik. Jelas ya? Itu kemampuan dia menasihati. Adapun merubah dengan tangan itu kan bukan wewenangnya. Bukan wewenangnya. Hanya saja terkait dengan masalah kalau dia melakukan syirik akbar perdukunan, ya, dinasihati tidak mau dia dengar, maka dia pindah rumah karena hal tersebut. Jelasnya? Itu bentuk dari berlepas dari kesyirikan. Dan tidak boleh ikut makan bersamanya. Apalagi hasil yang dia makan memang dari itu. Jelasnya? Karena itu pernah, mungkin akan datang di salah satu pembahasan nanti, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diberi hadiah makanan oleh seorang pelayannya. Abu Bakar makan. Setelah itu orang ini baru cerita bahwa itu tadi hadiah orang hadiahkan kepada dia. Ya, ceritanya pelayannya ini dulunya dukun. Ya, dia biasa diberi hadiah orang. Nah, ini orang memberi hadiah dia dari masa perdukunan. Jadi itu hadiah dari apa? Sebenarnya dari hasil perdukunan. Maka begitu tahu Abu Bakar memuntahkan makanan itu. Memuntahkannya. Jelas ya? Baik. Jadi ada hal-hal yang memang seorang itu tidak boleh dia berada di sekitar situ, di dekatnya. Karena itu bagian dari menjaga tauhid. Tapi kalau nasihat, dia nasihati. Dia sampaikan hal yang baik, maksimal. Dia dakwai, apalagi keluarganya. Ya tadi saya sebutkan ya bahwa dosa itu kita berbicara tentang dosa secara umum. Itu bisa masuk dalam hitungan syirik asghar pada dosa yang bersifat apa? Mutlak. Ada bukan pada satu persatunya di dalam dosa, tidak. Jelas ya? Iya. Kenapa dia saya tadi di pembahasan kenapa dia masuk di dalam pembahasan dari tahqiq tauhid seorang meninggalkan dari kesyirikan, bid'ah dan dosa-dosa. Ya, tahqiq yang wajib. Nah, itu sebabnya kenapa saya terangkan. Sebab dari'ah kepada kesyirikan itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Termasuk dari dosa. Karena itu diantara ulama dia mengatakan, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu posnya kekafiran. Bisa mengantar kepada apa? Kepada kekafiran. Ini berbicara dosa secara umum. Bukan satu persatunya. Iya. Dan bukan artinya orang yang dikatakan sebagai mentahqiq tauhid tidak jatuh dalam kesalahan. Itu kita tidak berbicara seperti itu. Karena manusia tidak ada luput dari apa? Tidak ada luput dari kesalahan. Tidak ada luput dari dosa. Iya. Tapi yang dimaksud dosa itu dosa yang dia terus menerus di dalamnya. Itu yang bisa membahayakannya. Yang bisa membahayakannya. Tapi sepanjang dia dosa, terus dia bertobat, memohon ampun, dia perbaiki dari tawakalnya dan seterusnya, maka itu insyaallah ta'ala adalah hal yang menggembirakan baginya. Setiap tahun kawan dan saudara kami berlibur ke negeri jiran, berfoto dan dengan patung. Saya sangat sedih. Ya. Jadi negeri jiran, negeri Islam ya. Ada yang lebih daripada itu. Ya, pergi ke negeri kafir malah terang-terangan negeri kafir, kesyirikan, bahkan negeri yang di dalamnya kebanyakan penduduknya tidak mengakui Tuhan. Ya. Ada hal yang lebih besar daripada itu. Dan semuanya dari kemungkaran. Ya, kewajiban kita menasihati. Sedih, bagus ya sedih. Ya. Sedih itu harusnya berbuat tindakan. Jangan sedih kemudian dia biarkan saja. Itu putus asa namanya. Ya. Tapi kalau dia sedih, dia dakwai, dia beri dari rekaman suara atau ceramah atau buku, nasihati, nah, itu bagus. Dia berusaha untuk mendakwainya. Sambil dia banyak mendoakan, semoga Allah memberi hidayah dan petunjuk. Apakah kita harus meyakini bahwa nenek moyang kita bangsa Indonesia pernah diutus Rasul pemberi peringatan kepada mereka? Ini apa gunanya pembahasan ini? Hah? Kita ini orang Indonesia sama dengan negara yang lainnya. Semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus di tengah kita. Iya. Jelas ya, Rasul yang terakhir untuk seluruh makhluk, jin dan manusia. Iya. Ini nenek moyang yang mana yang dia maksud juga? Apakah pelaku yang berbuat dosa, entah itu zina atau mencuri, akan terbebas dari hukuman di akhirat? Karena di dunia, di Indonesia ini tidak dihukum. Ya, tidak dihukum dengan hukum had. Ya, kalau dia tidak dihukum dengan hukum had, tapi taubatnya benar, maka taubat itu menggugurkan semua dosa. Ya. Jadi menggugurkan dosa itu banyak. Ada banyak sebab. Taubat, istighfar, tauhid. Di antaranya hukum had dijatuhkan padanya. Kalau dia berzina, dirajam, dia mencuri, dipotong tangannya. Itu bentuk-bentuk penggugur dosa. Jadi kalau bentuk ini dia enggak dapat, ada bentuk yang lain. Iya. Ada bentuk yang lain. Dan itu pintu tobat alhamdulillah luas dan jalan pengampunan itu banyak. Ya, baik. Ini sudah berlalu waktunya ya. Pertanyaannya Masya Allah. Tambah banyak ini. Ya. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan saya beritahu kepada seluruh ikhwan serta kuliah bahwa Insya Allah Ta'ala pada dua pekan yang akan datang itu kita tidak ada jadwal kuliah, nanti diakhirkan, mulainya nanti di pekan keempat, tepatnya pada tanggal 10 Jumadal Ula tahun 1439 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2000 berapa besok? Hah? 17 2018. Baik. Jadi tanggal 27 ya, Januari 2018. Ya, tanggal 10 Jumadal Ula 1439 Hijriah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.